Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan syiar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan membaca kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir di Qawaidul Arba', kaidah yang menjelaskan tentang alasan mengapa orang musyrik di zaman kita lebih parah kondisinya dibandingkan orang musyrik di zaman jahiliyah secara umum. Kita akan membaca pernyataan dari Syekh. Al-Qa'idatu Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina, bahwasanya orang musyrik di zaman kita, aghladhu syirkan minal awwalin, lebih parah syiriknya dibandingkan orang syirik di masa silam, yaitu orang syirik di masa jahiliyah. Li'anna al-awwalina yushrikuna fir rakha'i wa yakhlisuna fi syiddah, karena orang musyrik di zaman jahiliyah mereka hanya berbuat syirik ketika suasana lapang, ketika tidak ada masalah. Sementara mereka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah fi syiddati, ketika suasana sempit. Wa musyriku zamanina, sedangkan orang musyrik di zaman kita, syirkuhum daiman fir rakha'i wasyiddah, kesyirikannya itu terjadi baik ketika di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan bahkan kita bisa jumpai orang musyrik di zaman sekarang ketika punya masalah syiriknya semakin parah. Dukun itu laris ketika orang punya masalah. Kalau enggak punya masalah, dukun enggak laris. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 65. Wa fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika mereka berada di atas perahu dalam kondisi mereka kesulitan untuk bisa mendarat, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan kepadanya ad-dina, agama. Yang dimaksud agama di sini adalah ketaatan. Falamma najahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yushrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Maka kesyirikannya terjadi ketika mereka dalam kondisi tidak punya masalah, dalam kondisi longgar. Kita akan baca penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan kaidah keempat yang merupakan kaidah yang terakhir, bahwa kaum musyrikin di zaman kita ini lebih besar kesyirikannya dibanding dengan kesyirikan orang-orang terdahulu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah-tengah mereka. Sebab hal ini sangat jelas, yaitu bahwa Allah Jalla wa'ala mengabarkan bahwa kaum musyrikin zaman terdahulu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata apabila dalam keadaan sempit, sehingga mereka tidak menyeru kepada selain Allah Ta'ala, dikarenakan mereka tahu bahwa tidak ada yang mampu mengentaskan mereka dari kesempitan tersebut kecuali Allah semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza massakumudzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Quran Surat Al-Isra ayat 67. Dan dalam ayat yang lain, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allahu mukhlishina lahuddin Allah. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allahu mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, Mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Luqman ayat 32. Yakni mengikhlaskan doa hanya kepadanya. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Quran Surat Luqman ayat 32. Dan dalam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Kita mengetahui alasan kenapa orang musyrik meninggalkan Tuhannya selain Allah ketika mengalami situasi yang genting, karena mereka sadar bahwa selain Allah tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini bukti apa? Mereka beriman kepada keberadaan Allah. Mereka juga yakin Allah yang mengendalikan alam semesta. Mereka tahu satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari mara bahaya hanyalah Allah. Meskipun di saat yang sama mereka menyembah selain Allah dengan keyakinan bahwasanya selain Allah itu nanti akan menjadi penghubung agar doanya lebih dekat kepada Allah. Di ayat atau di surat Al-Isra ayat 67 Allah mengatakan dhalla man tad'una illa iya. Tiba-tiba hilang dari ingatan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Yang dia ingat cuma Allah Ta'ala. Tiba-tiba ingat, hilang dari ingatan. Berarti fitrahnya, fitrahnya mereka punya bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah zat yang bisa menyelamatkan hambanya. Kemudian kita baca lanjutannya. Kaum musyrikin pada zaman dahulu hanya mempersekutukan Allah tatkala senang. Di saat itulah mereka menyeru berhala-berhala, bebatuan dan pepohonan. Adapun ketika mereka terjatuh dalam kesusahan dan berada di tepi kebinasaan, mereka tidak menyeru kepada patung-patung, pohon, batu dan tidak pula makhluk yang lain. Akan tetapi mereka hanya menyeru kepada Allah Ta'ala semata. Apabila tidak ada yang bisa mengentaskan dari kesengsaraan kecuali Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana di saat kelapangan berdoa kepada orang lain? Adapun kaum musyrikin zaman ini, yaitu yang akhir-akhir ini, kesyirikan yang terjadi pada umat Muhammadiyah ini terus berlangsung, baik dalam kelapangan maupun kesempitan. Tidak pernah mengikhlaskan ibadah kepada Allah di waktu senang dan tidak pula di kala susah. Bahkan ketika keadaan semakin sempit, semakin dahsyat pula kesyirikan yang mereka lakukan. Seruan mereka kepada Al-Hasan, Al-Husain, Abdul Qadir Jailani, Arifai, dan yang lainnya adalah perkara yang sudah diketahui. Dikisahkan berbagai macam keanehan yang dialami mereka ketika di lautan. Maka apabila keadaan semakin menjepit mereka, mereka memanggil-manggil nama-nama para wali dan orang-orang soleh dan mohon pertolongan kepada mereka selain Allah Azza wa Jal. Sebab para da'i yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan mereka mengatakan kepada mereka, kami telah menyelamatkan kalian dari lautan. Jika kalian tertimpa suatu musibah, maka panggillah nama-nama kami, niscaya kami akan menyelamatkan kalian. Sebagaimana hal ini dikisahkan dari para syekh Tariqat Sufiyah. Bacalah jika kalian menghendaki kitab Tabaqat Asy-Sya'rani. Di dalamnya terdapat kisah-kisah tentang karomah para wali yang bisa menjadikan bulu kuduk merinding. Katanya mereka bisa menyelamatkan dari lautan, mengulurkan tangannya ke laut, kemudian mengangkat kapal secara keseluruhan dan mengentaskannya ke daratan, dan tidak basah lengan-lengan baju mereka. Dan masih banyak lagi igawan-igawan dan khurafat mereka. Kesyirikan mereka terus berlangsung, baik dalam keadaan senang maupun susah, sehingga mereka lebih dahsyat dibanding kaum musyrikin zaman dahulu. Dan ini real ya. Keyakinan seperti ini ada di tengah orang sufi. Cuman yang perlu kita catat bahwa sufi itu tingkat penyimpangannya berbeda-beda. Ada sufi yang penyimpangan kesyirikannya sangat parah. Ada sufi yang tingkat penyimpangannya lebih ringan dibandingkan itu. Dan ada sufi yang anti syirik, tapi mereka rajin membuat bid'ah. Wa'ala kullin, prinsipnya adalah mereka beribadah dengan lebih mengandalkan kepada standar perasaan, sehingga apa yang menurut mereka ini menenangkan bagi mereka dijadikan sebagai suluk. Inilah suluk kami, cara kami dalam menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Seperti An-Nadhir, mereka termasuk anti syirik, tapi mereka punya cara beribadah tertentu yang itu tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk dalam kategori sebagai sekte sufi, sebagaimana yang kita pahami. Kemudian juga ada sekte sufi yang lainnya yang mereka banyak mengagungkan imamnya, ada yang mengagungkan wali-walinya dan seterusnya. Yang diceritakan di sini seperti di Tabaqat Asy'arani, ini berarti sekte sufi yang mengagungkan gurunya, sehingga kalau dia dalam kondisi terjepit dinasihati oleh sang guru, silakan sebut nama saya, nanti saya akan datang. Kita lanjutkan. Demikian juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Kasyuf Subhat, dari sisi yang lain bahwa kaum musyrikin zaman dahulu menyembah orang-orang yang soleh dari kalangan malaikat, para nabi dan para wali. Adapun mereka, kaum musyrikin zaman ini, mereka beribadah kepada manusia-manusia yang paling fajir. Mereka mengakui hal itu. Wali-wali yang mereka namakan Al-Aqtab dan Al-Aghwas, atau wali kutub dan wali ghaus, ya. Al-Aqtab atau Al-Aghwas, wali kutub dan wali ghaus. Mereka tidak pernah mengerjakan sholat, tidak puasa, dan bukan orang-orang yang membersihkan diri dari perbuatan zina, liwat, dan perbuatan keji lainnya. Sebab menurut persangkaan mereka, mereka adalah orang-orang yang tidak lagi terkena beban syariat, sehingga tidak ada lagi perkara haram dan halal bagi mereka. Hal yang seperti itu hanya untuk orang awam saja menurut mereka. Mereka juga mengakui bahwa tokoh-tokoh mereka tidak sholat, tidak puasa, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji. Meskipun seperti itu, mereka tetap beribadah kepada tokoh-tokoh mereka tersebut. Bahkan mereka beribadah kepada manusia-manusia yang paling fajir seperti Al-Halaj, Ibnu Arabi, Ar-Rifai, Al-Badawi, dan yang selainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin pada zaman modern ini lebih besar dan lebih kental kesyirikannya dibandingkan dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu. Sebab kaum musyrikin pada zaman dahulu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala tatkala dalam keadaan susah dan berbuat kesyirikan tatkala dalam keadaan senang. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fa'idha rokibu fil fulki ta'awumloha mukhlis Sinalahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya secara keseluruhan. Ada 5 alasan yang bisa kita simpulkan sehingga kita bisa mengatakan orang musyrik di zaman sekarang lebih parah dibandingkan, kesyirikannya lebih parah dibandingkan orang musyrik di masa silam. Ada 5 alasan orang musyrik di masa sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik di masa silam. Yang pertama, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di kitab Qawaidul Arba, orang musyrik di masa silam syiriknya hanya ketika situasi genting. Sementara dalam posisi longgar, dalam kondisi normal, mereka tidak berbuat syirik. Atau sebaliknya, orang musyrik di masa silam syiriknya hanya di posisi normal. Ketika dalam situasi genting, mereka tidak berbuat syirik. Silakan agak merapat. Oh, ke selatan ya. Sementara orang musyrik di zaman sekarang, mereka berbuat syirik baik dalam situasi normal maupun situasi genting. Yang kedua, orang musyrik di masa jahiliyah yang mereka sembah hanya ada dua kemungkinan, orang soleh atau makhluk yang tidak bisa disifati dengan soleh atau tidak soleh, seperti bebatuan, pepohonan, matahari, bintang, dan seterusnya. Kita tidak menyebut matahari yang soleh atau matahari yang dolim, karena makhluk seperti ini tidak bisa disifati dengan soleh maupun tidak soleh. Sementara orang musyrik di zaman sekarang, mereka beribadah kepada selain Allah, sampai pun dia adalah orang yang jahat, ahli maksiat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitabnya Kasyfus Syubhat, mereka beribadah kepada para wali yang enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah melakukan ibadah apapun, hanya orangnya cuma diam saja, kemudian dikasih makan, dan bahkan terkadang wali-wali itu rajin berbuat maksiat. Kalau di tempat kita seperti yang paling dekat contohnya adalah Mbah Fanani yang ada di mana? Di Dieng. Yang dia enggak pernah melakukan ibadah apapun, cuman dibiarkan saja di dalam tenda, diam saja, dikasih makan, dikasih minum, kasih rokok. Terus nanti diambili sama juru kuncinya. Kemudian orang datang ke sana ngalap berkah, berdoa di situ. Dengan anggapan bahwasanya beliau adalah atau Simbah Fanan ini adalah seorang wali. Sehingga mereka mengagungkan dan memuliakan orang yang secara jelas-jelas dia ada ahli maksiat, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. Yang ketiga, orang musyrik di masa silam, mereka hanya berbuat syirik dalam masalah uluhiyah. Sedangkan dalam masalah rububiyah, mereka mengakui. Maka orang musyrik di masa silam meyakini yang bisa mengendalikan alam semesta hanya Allah, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah, yang bisa mengatur alam hanya Allah. Orang musyrik di zaman sekarang, mereka berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, bahkan rububiyah. Sehingga ada keyakinan wali kutub, wali gaus. Wali kutub itu yang mengatur iklim dan cuaca. Kenapa di sini musim hujan, kenapa di sini musim dingin, musim panas. Itu kendali wali kutub. Sedangkan wali gaus mengendalikan peredaran hujan. Awan ini mau dikirim kemana, nanti hujannya jatuh di mana, ini wewenang wali ghaus. Padahal ini adalah hak rububiyah Allah Ta'ala. Di masa silam orang musyrik di zaman dulu enggak ada keyakinan seperti ini. Sebagaimana yang dulu pernah kita baca, apabila mereka ditanya wa idza qila lahum, apabila mereka ditanya siapakah yang memberikan rizki, siapakah yang mengatur alam semesta, mereka menjawab apa? Allah. Ini poin yang ketiga. Yang keberapa? Keempat ya. Kenapa orang musyrik zaman sekarang lebih parah dibandingkan orang musyrik di masa silam? Berarti satu lagi ya. Dua lagi. Yang keempat, orang musyrik di masa silam, orang musyrik di masa silam paham makna la ilaha illallah. Sehingga mereka ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Ucapan ini bertentangan dengan prinsip kami. Maka mereka menjaga prinsip, mempunyai identitas. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya harus tinggalkan semua kesyirikan. Sedangkan orang musyrik di zaman sekarang, mereka berbuat syirik sambil tahlilan. Membaca tahlilan, membaca la ilaha illallah. Di tempat dia berbuat syirik, setelah selesai baca tahlil, ngelakoni syirik. Sehingga dia misalnya menyembah sosok yang diagungkan, kuburan atau wali siapapun, dalam bentuk menyembelih hewan. Sebelumnya acaraan dulu tahlilan. Setelah itu hewannya disembelih sebagai bentuk persembahan kepada Kanjeng Sunan atau persembahan kepada Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Maka mereka membaca sesuatu yang sama sekali tidak mereka pahami maknanya. Sehingga di saat yang sama apa yang mereka baca diingkari dengan perbuatannya. Kalau orang musyrik di masa silam enggak mau seperti itu. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Kalau mereka diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Kalau mereka diajak masuk Islam, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah kami harus menjadikan, apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan yang banyak hanya tinggal satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh dakwah yang sangat mengherankan. Ini yang keempat. Sehingga orang musyrik di masa silam paham tentang makna la ilaha illallah. Ini seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad dalam kitabnya Kashfus Syubhat. Beliau mengatakan, insyaallah nanti kita bahas kitab ini ya. Fama khaira fi rajulin. Tidak ada sisi baiknya pada diri seorang muslim. Juhalul musyrikin a'lamu minhu bila ilaha illallah. Di mana orang bodoh di kalangan musyrikin di masa silam lebih paham dibandingkan dirinya terkait makna la ilaha illallah. Dan itu banyak kaum muslimin seperti itu. Sehingga kaum muslimin mereka ketika ditanya la ilaha illallah artinya apa? Ya paling cuma diterjemahkan saja, tiada Tuhan selain Allah. Meskipun ini terjemahan yang enggak benar ya. La ilaha illallah diterjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan Allah. Tiada roti kecuali enak, berarti semua roti enak. Begitu ya. Tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan Allah. Ini terjemah yang enggak benar. Dan terjemah yang enggak benar seperti ini, kemudian konsekuensinya tidak dijalankan. Ditanya apa rukun la ilaha illallah, dia enggak paham. Kemudian yang kelima, kenapa orang musyrik di masa sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik di masa silam? Orang musyrik di masa silam, mereka mengakui semua asma'ul husna kecuali nama Ar-Rahman. Karena mereka punya keyakinan Ar-Rahman itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Wa ma nadri Rahman illa Rahmanul Yamamah. Kami enggak pernah kenal nama Ar-Rahman itu kecuali sebutan untuk Rahmanul Yamamah. Rahman yang ada di daerah Yamamah. Pemberi rahmat Yamamah itu Musailamah Al-Kadzdzab, dan gelarnya Musailamah Al-Kadzdzab itu Rahmanul Yamamah. Maha Rahmannya daerah Yamamah. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sujud, beliau memanggil Allah ya Rahman, ya Rahman. Orang-orang musyrik yang mendengar doa beliau mengatakan Muhammad telah berbuat syirik. Katanya dia mengajak masyarakat jangan memanggil selain Allah ketika berdoa. Dia sendiri memanggil Rahman. Wa mana dari Rahman illa Rahmanul Yamamah. Dan yang kami tahu Rahman itu berarti Musailamah Al-Kadzdzab. Berarti dia manggil-manggil Musailamah. Karena Musailamah sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, "Qulidullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kamu mau panggil Allah maupun manggil Ar-Rahman, pakai nama apapun yang kamu panggil, Allah memiliki asmaul husna. Allah juga berfirman, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman." Apabila mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Ar-Rahman, mereka bertanya, siapakah Ar-Rahman itu? Sehingga mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Tapi untuk nama-nama yang lain mereka mengakui. Orang musyrik di zaman sekarang, terutama orang musyrik yang punya akidah penyimpangan dalam Asma'ul Husna, mereka menolak sebagian besar nama-nama Allah, mentakwil nama-nama Allah Ta'ala. Padahal orang dulu, musyrik dulu enggak, mereka menerima. Allah Al-Basit, Al-Qabid, An-Nafi, Ad-Dar, dan nama-nama yang lainnya mereka akui. Tapi orang musyrik di zaman sekarang ada yang tidak mengakuinya, seperti orang musyrik di kalangan Jahmiyah, mereka menolak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lima hal yang disimpulkan oleh para ulama mengapa orang musyrik di zaman sekarang lebih parah dibandingkan orang musyrik di masa silam. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selesai kitab ini diakhiri dengan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ini juga ada di Usulul Tsalatsah, yang ini menunjukkan bahwasanya perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam, perhatian beliau penulis rahimahullah untuk memberikan doa kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu bukti kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dinyatakan bahwa Syekh Muhammad tidak cinta Nabi, atau negeri Saudi itu membenci Rasulullah SAW, ini jelas kedustaan yang tidak memiliki bukti sama sekali. Justru sebaliknya, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW ditunjukkan dengan banyaknya salawat yang mereka ucapkan ketika mereka membuat karya-karya tulis dan buku-buku yang mereka edarkan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Cukup ya. Pas jam 7:30, ada yang mau disampaikan? Insyaallah untuk kajian berikutnya kita akan membahas kitab yang kemarin sudah disebarkan, Syarah Nawaqidul Islam. Ada yang mau bertanya silakan. Langsung saja boleh, tanpa kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa orang besar kebesaran lebih besar kesulitannya daripada orang kecil. Karena apa yang menyebabkan sehingga hal itu terjadi? Terus jika muslimnya kebesaran yang lebih besar orang zaman sekarang, tapi apakah dosa yang juga lebih besar daripada orang muslim zaman dulu? Apa yang menyebabkan orang musyrik di zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik di masa silam? Sebagaimana iman itu bertingkat, kufur juga bertingkat. Maka orang kufur itu ada yang sangat kufur, ada yang kurang kufur dibandingkan yang pertama, dan begitu seterusnya. Demikian pula kesyirikan. Ada kesyirikan tingkat 1, grade 2, grade 3, dan seterusnya. Semakin parah maka dosanya semakin besar, sehingga neraka bertingkat sebagaimana surga juga bertingkat. Tingkatan surga disebut dengan darajat, tingkatan neraka disebut dengan darokat. Ada istilah darajat, ada istilah darokat. Darokat itu dari kata ad-darku. Orang munafik disebut oleh Allah fid-darkil asfal, berada di darak yang paling rendah. Nah, darajat itu tingkatan naik, ondo, tangga yang naik itu namanya darajat. Sedangkan tangga yang turun, misalnya kita turun ke apa, bangker, itu tangganya turun. Nah, tingkatan turun ini namanya darokat. Dan neraka semakin dalam semakin keras siksaannya. Berarti dia semakin besar nilai kekufurannya. Sebagaimana iman bertingkat sehingga surga bertingkat, demikian pula kekufuran bertingkat dan kesyirikan bertingkat sehingga neraka juga bertingkat. Maka semakin parah syiriknya, semakin parah kekufurannya, hukumannya akan semakin keras. Lalu apa yang menyebabkan kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan di masa silam? Jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berapa tahun? 1400. Sedangkan jarak orang jahiliyah dengan Nabi Isa berapa tahun? memberikan jaminan penjagaan terhadap Injil. Ajaran yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan juga tidak dijamin untuk dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka sangat rentan terjadinya pemalsuan, sehingga orang lebih cepat menyimpang di masa itu dibandingkan di masa sekarang. Meskipun dari tingkat keparahannya, penyimpangan di masa sekarang lebih parah dibandingkan di masa silam. Karena semakin jauh dari zaman Nabi SAW menjelaskan, cepatnya mereka seperti burung menyambar, cerdiknya mereka seperti rubah. Sehingga orang di masa silam ketika berbuat maksiat itu kreatif, seperti layaknya rubah ketika mau memangsa, ketika mau menyerang mangsanya, dan sangat cepat sebagaimana burung ketika menyerang mangsanya. Mereka kalau berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, itu bersungguh-sungguh. Sementara kita kalau mau melaksanakan sholat sering menunda, ngosak-ngosek, akhirnya gagal bisa mengerjakannya tepat waktu. Wallahu a'lam. Cukup. Ada pertanyaan tentang puasa Ramadan. Ini sudah belum? Tahun lalu saya sakit, punya utang puasa 9 hari. Sudah dicicil utangnya 5 hari, kurang 4 hari. Ya, kekurangannya harus segera dibayar sebelum masuk Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Silakan, Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menurut Zulhijjah itu kan ada 10 depan yang utama. Mungkin Ramadan ada 10 yang terakhir. Itu utamanya siangnya untuk yang Dhul Hijjah, terus siangnya atau seperti Ramadan atau yang... Nah, wajazakum khairan. Antara 10 pertama Dhul Hijjah dan 10 terakhir Ramadan, mana yang lebih afdal? Khilaf di antara para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dan kesimpulannya yang lebih kuat dalam masalah ini adalah masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangannya. Sehingga 10 pertama Dzulhijjah punya kelebihan yang tidak ada di 10 terakhir Ramadan, sebagaimana 10 terakhir Ramadan punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh 10 pertama Dzulhijjah. Ini seperti membandingkan dua hal yang sama-sama positif, sehingga ketika kita membandingkan maka tidak adil jika dimenangkan salah satu, padahal masing-masing punya potensi yang lebih unggul. Seperti Aisyah dengan Khadijah, mana yang lebih afdal? Ulama khilaf, padahal mereka masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangannya. Dan kesimpulannya adalah untuk 10 pertama Dzulhijjah yang lebih afdal adalah siang harinya, sedangkan 10 terakhir Ramadan yang lebih afdal malam harinya, karena di malam 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar yang tidak ada satu hari pun yang bisa menyainginya, karena dia lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam. Tayyib, sudah cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak-bapak yang mau nganter istrinya untuk ke maskam bisa langsung persiapan sejak sekarang. Sengaja kita ajukan di jam 7 agar tidak mengganggu kegiatan yang ada di maskam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang baru datang insyaallah tetap dapat pahala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.